iki aku ninggalke koe jeng wis tak kanceni semene suwene aku dijodohi karo wong tuaku sing ora tak kenal tutupi jodoh bakal.